Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. الله عز وجل berfirman di dalam kitabnya yang mulia, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bukan menyatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya, bukan. Tetapi yang paling bagus, ahsan, yang terbaik amalannya. Apa yang dimaukan dengan ini? Ahsanu amala. Al-Fudhal bin Iyadh rahimahullahu taala menyatakan akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Dan ini merupakan kiat berikutnya. Di antara kiat-kiat istiqamah adalah senantiasa menjaga keikhlasan-keikhlasan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ikhlas ayyakuna lillah. Yang dimaukan dengan ikhlas di sini adalah amalan tersebut dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa amma shawab an yakuna ala sunnah. Dan yang dimaukan dengan as-shawab benar, yakni sesuai dengan sunnah, ittiba. Dan amalan memang tidak akan sah dan diterima oleh Allah kecuali terkumpul padanya dua perkara ini. Maka ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam setiap amalan, ini merupakan kiat istiqomah. Dan bisa dikatakan ini yang paling besarnya di antara kiat-kiat istiqomah yang ada. Dan ini perkara yang berat, ikhwati fillah azzakumullah. Perkara yang sangat berat, bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. Sahal Ibn Abdillah al-Tusturi menyatakan bahwasannya asyaddu syai ala nafs al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat, paling sulit untuk kemudian ditundukkan oleh jiwa kita adalah keikhlasan. Ini sesuatu yang paling sulit untuk dihasilkan oleh jiwa kita adalah al-ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa fihi nasib. Karena dengan keikhlasan itu laisa laha fihi nasib. Laisa laha yakni laisa linnafs fihi fil ikhlas nasibun. Tidak ada untuk jiwa sedikit pun bagian dari amalan. Semuanya diserahkan kepada Allah, sehingga begitu sangat berat bagi jiwa kita. Tidak menghendaki padanya riya, sum'ah, tidak menghendaki padanya pujian manusia, tidak menghendaki kepentingan-kepentingan dunia dan seterusnya. Maka ini merupakan perkara yang paling apa? Paling berat atas jiwa manusia. Dan Al-Imam Sufyan, sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bisa menyatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku menangani sesuatu yang lebih sulit, lebih berat dibandingkan niatku. Untuk memperbaiki niat, ini perkara yang berat. Akan tetapi di saat kemudian mampu untuk menjaga selalu keikhlasan di dalam setiap amalan, itulah istiqomah. Senantiasa dalam setiap amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan hati secara umum, amalan-amalan hati itu adalah amalan-amalan yang utama. Di antara macam-macam ibadah, maka ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati adalah itu adalah amalan yang paling utama. Rubba amalin saghir yukabbiruhu niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil tetapi menjadi besar disebabkan karena niat. Dan di saat hati seseorang bagus, niatannya baik, maka akan baik pula seluruh apa? Anggota badannya. Hadis Rasulullah SAW. Bagaimana lafadznya ini? Pagi-pagi begini biar gak ngantuk. Muzakarah kita. Ya. Bagaimana lafadznya hadisnya? Nah, yang belakang jawab. Fadal, yang belakang ini. Apabila hati itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Apabila jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Insya Allah kita sudah hafal ini hadisnya. Sahih? Sudah hafal insya Allah. Siapa yang mewakili dari ikhwah? Fadal. Ya? Fadal, nah. Lanjutkan hadisnya. Naiwana, nah masan, terus. Naam ahsanta barakallahu fik. Itu dia hadisnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hati kita ini menentukan baik dan buruknya anggota badan kita. Hati ibaratnya adalah raja, ya. Dan anggota badan ini ibaratnya adalah tentaranya, pasukannya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tentara, pasukan, harus melewati raja atau panglima, ya. Ini rajanya yang menentukan segala kebijakan yang dilakukan oleh segala macam jajarannya. Itu adalah apa? Hati. Sehingga di saat mata melihat sesuatu, maka hati ini yang memerintahkan. Melihat sesuatu yang baik ataukah melihat sesuatu yang buruk. Kalau melihat sesuatu yang baik harus bagaimana, kalau melihat sesuatu yang buruk harus bagaimana. Ini perintah dari hati. mendengar sesuatu baik dan buruk, perintah dari hati. Hati memerintahkan apa? Tangan kita, kaki kita melangkah, ini perintah dari hati kita. Ya. Maka segala sesuatu porosnya adalah hati kita ini. Apabila hati baik, maka baik pula seluruh amal. Apabila buruk, rusak, maka rusak pula seluruh daripada amalan-amalan kita. Ikhwati fillah azzakumullah. Dan hati, hati manusia ini terbagi menjadi tiga. Sebetulnya ada di dalam Al-Quran penggambarannya. Dalam surat Al-Hajj. Ayatnya di dalam surat Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablikum mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitan fi umniyati. Fayansakhullah ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayati. Wallahu sami'un hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Wa innal dhalimina lafi syiqaqin ba'id. Waliyalama alladzina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum. Tiga keadaan daripada hati manusia. Keadaan yang pertama, al-qalbul marid fi qulubihim maradun. Hati yang apa? Hati yang sakit. Yang kedua, al-qalbul qasi wal qasiyati qulubuhum. Dan yang ketiga adalah al-qalbus salim. Ikhwati fillah azakumullah. Hati manusia atau hati muslimin, kaum muslimin mayoritasnya adalah berada pada al-qalbul marid, hati yang sakit. Dan hati yang sakit adalah hati yang dia merasa tersakiti dengan berbagai macam amalan-amalan kemaksiatan. Kalau dia melakukan kemaksiatan, maka hatinya terasa. Dia merasakan ini adalah maksiat. Sebagaimana badan kita, badan yang sakit. Badan yang sakit, ya, masih akan merasakan misalnya sakitnya karena teriris, menginjak duri, terasa apa enggak? Sakit. Keluar darah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya. Badan yang sakit ibaratnya sama seperti hati yang sakit pula. Hanya kalau fisik yang sakit tampak, ya, kelihatan tersandung, jatuh, sakit, lebam, kelihatan. Penanganannya juga lebih mudah. Tetapi kalau hati sakit ini tidak terlihat, bahkan sudah tercabik-cabik, tidak terasa dia. Tetapi kalau dia masih muslim, ya, masih ada pengaruh dalam hatinya bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Ini hati yang marid. Seseorang bahkan terkadang bisa merasakan efek daripada perbuatan dosa yang dia lakukan. Bisa dia melakukan dosa, dia merasa ini nanti bakal mengalami sesuatu ini nanti, karena saya berbuat dosa. Terasa. Sebagian salaf menyatakan wa inni la aro la a'lam o kala mithlu athar dunubi fi ahli wa fi imraati wa fi auladi wa fi mali wa fi rukubi sungguh aku melihat atau aku mengetahui, aku merasakan pengaruh dari dosaku pada keluargaku, pada istriku, pada anakku, pada hartaku, pada kendaraanku. Terlihat dan terasa. Karena dia adalah seorang muslim, hatinya bukan hati yang mati, tetapi hati yang sakit. Kemudian yang kedua adalah al-qalbul qasi atau al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati, hati yang keras. Hati yang seperti ini sudah tidak lagi ada kehidupan. Ya. Ibarat ikan yang sudah dibeteti, ya, kemudian dimasukkan ke wajan, dia masih bisa menggeliat-geliat apa enggak? Enggak bisa, dia sudah mati. Walaupun digoreng ya, dia tetap diam saja. Itulah hati yang mati. Walaupun melakukan perbuatan maksiat apapun, tidak ada pengaruhnya pada jiwanya. Tidak ada pengaruhnya pada jiwanya. Seorang mukmin tidak mungkin dia terjatuh dalam perkara ini. Ini adalah orang-orang kafir yang seperti ini. Seorang mukmin dia tentunya hatinya masih hidup, sehingga di saat dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa terasa di dalam dirinya. Adapun hati orang-orang kafir, inilah hati yang mati. Sedangkan di akhirat nanti tidaklah bermanfaat kecuali al-qalbus salim illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Adapun hati yang marid, yang seperti ini yang tadi ya kita sebutkan, dia tentunya tahta masyiatillah bagi dia orang-orang yang beriman. Bisa Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya jika Allah kehendaki. Maka penjagaan hati adalah perkara yang paling inti. Penjagaan hati ini adalah ibarat atau perkara yang paling inti dalam kiat-kiat istiqomah. Diibaratkan oleh salah seorang ulama salaf, ana lupa siapa, apakah Al-Hasan Al-Basri atau yang lain, bahwa hati ya, dibuat penggambaran ibarat rumah. Di sana ada rumahnya sang raja, ya, yang dijaga ketat oleh hulu balang dan panglima-panglimanya. Ya, sekedar mendekati saja tentu tidak bisa karena penjaganya begitu sangat rapi dan ketat sekali. Yang kedua adalah rumah kosong melompong, ya, rumah kosong tak berpenghuni. Yang ketiga, rumah rakyat jelata, orang biasa. Tip ini ada segerombolan pencuri ingin mencuri barang-barang yang ada di rumah-rumah manusia. Dari tiga macam rumah ini tadi, kira-kira yang akan diserbu dan didatangi oleh para pencuri rumah yang mana? Ya, rakyat jelata, betul. Kalau rumah raja, ya kutuk morosundu. Tahu enggak kutuk morosundu? Ya. Habis sudah, disikat sama pasukan yang menjaganya. Penjaganya terlalu rapat, terlalu ketat. Tidak mungkin untuk sekedar didekati saja, enggak mungkin. Apalagi kemudian mau dicuri. Kemudian rumah yang kosong melompong mau berbuat apa di situ? Tidak ada apa-apa, tinggal puing-puing saja, kosong melompong, tidak ada penghuninya, tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan di dalamnya. Kemudian tentunya yang akan menjadi target sasarannya adalah rumah rakyat jelata ini tadi, ya kan? Setan akan berusaha untuk kemudian, nah, afan ini pencuri bukan setan. Pencuri akan berusaha untuk kemudian keluar masuk, mengambil daripada barang-barangnya. Ini gambaran daripada hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Yang pertama adalah al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang terjaga. Hanya saja penjagaannya adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam benteng-benteng. Benteng-benteng itu adalah amalan-amalan antum, ya. Termasuk zikir-zikir antum dan sebagainya. Itu menjadi benteng-benteng yang setan akan sulit sekali untuk menerobos daripada benteng tersebut. Ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penjagaan-penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rumah yang kosong melompong tadi, ya, itu sudah menjadi tempat tinggalnya setan. Jadi markasnya. Markasnya para pencuri ya di tempat-tempat kosong kan begitu ya mereka. Yang sudah tidak berpenghuni ditinggalkan penghuninya. Jadi markis mereka. Demikian pula hatinya orang-orang kafir. Ya. Ibn Abbas pernah ditanya sama, ya ini salah seorang, bahwasannya orang-orang Yahudi menyatakan kami tidak pernah merasa was-was dalam ibadah-ibadah kami. Dalam ibadah kami, kami begitu sangat yakin, tidak ada perasaan was-was sama sekali. Maka Ibn Abbas mengatakan, wa madza yaf'alu syaitan fi baitin kharab, apa yang akan dilakukan oleh syaitan di rumah yang sudah tidak berpenghuni, sudah rusak. Ibaratnya ini adalah hatinya orang-orang kafir. Syaitan sudah tidak lagi butuh untuk memberikan was-was, wong sudah menjadi tempat tinggalnya. Syaitan sudah, ya, mendekam di situ. Apapun yang dilakukan oleh si Yahudi tidak ada masalah bagi syaitan, kipasi saja. Adapun kebanyakan muslimin keadaannya adalah pada keadaan yang ketiga. Di mana syaitan masih sangat memungkinkan untuk keluar masuk mengambil dari berbagai macam apa yang ada dalam hati seorang mukmin. Diambil keikhlasannya, ya, muncul riya, muncul sum'ah, muncul ini dan itu dalam amalan-amalannya. Wallahul musta'an. Jadi ikhwati fillah azzakumullah, ini kiat berikutnya daripada kiat-kiat untuk istiqomah, menjaga senantiasa hati kita. Kemudian kiat berikutnya, menjaga kejujuran. As-sidq. Kejujuran ini ya tentunya kalau dibahas cukup panjang, dalam artian kejujuran di sini tidak hanya kejujuran terkait dengan lisan saja. Jujur dalam tindakan perbuatan, jujur dalam lisan, jujur dalam hati. Dalam kaitannya dengan hati kita ya tentunya ini masih terkait dengan yang sebelumnya disebutkan. Tip. Di saat seseorang beramal, ya, dia melakukan sholat berdiri menghadap kiblat. Kalau dia jujur, ya, sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sholat menghadap kiblat, tetapi ternyata menginginkan pujian dari manusia, berarti dia tidak jujur, ya kan? Dia mendustai dirinya sendiri dalam perbuatan dia. Demikian pula seluruh amalan, antum bisa kiaskan segala macam amalan seperti itu. Demikian pula ucapan dan perbuatan. Kejujuran, ya, asidek, asidek dalam ucapan, dalam berita, ya, di dalam seseorang menyampaikan sesuatu, senantiasa benar. Dan as-siddiq ini merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula ini menjadi sifat daripada para anbiya. Seluruh daripada para anbiya mereka bersifat dengan sifat ini. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah Ibrahim alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutkanlah, yakni bacakanlah untuk mereka di dalam Al-Qur'an kisah tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang siddiq, sangat jujur sekali. Seorang nabi, siddiqan nabiyya. Demikian pula putranya Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Bacakan kepada mereka, sebutkan tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di. Ini senantiasa benar dalam janjinya. Juga wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Demikian pula Yusuf, Yusuf ayyuhas siddiq. Begitu kan? Nah, jadi as-sidqu merupakan sifat, sifat Allah dan sifat para anbiya. Dan Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini dia yang akan membawa kepada al-istiqamah. Alaikum bisidq, wajib atas kalian berpegang teguh dengan kejujuran. Karena dengan kejujuran itu akan membuka berbagai macam perbuatan-perbuatan kebajikan. Dan perbuatan-perbuatan kebajikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan terus-menerus seseorang jujur, dia menjaga kejujurannya dalam setiap kesempatan, setiap waktu, ya. Apapun risikonya, dia berkata jujur. Sampai kemudian tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq. Seorang yang sangat jujur sekali. Dan as-siddiq serta as-siddiq, siddiqun. As-siddiq ini sifatnya, siddiqun adalah pelakunya. As-siddiq merupakan martabat, kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada itu untuk kita sekarang ini. Tidak bisa untuk meraih lebih daripada itu. Karena nubuah itu sudah tidak lagi, tidak mungkin untuk kemudian seseorang bisa meraihnya. Sudah tertutup dengan nubuah Rasulullah SAW. maka makam tertinggi yang memungkinkan untuk bisa diraih adalah ini, makam tertingginya. Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Yang disebutkan setelah an-nabiyyin adalah as-siddiqin wasuhada. Berarti kedudukan as-siddiq itu di atas makamnya para suhada. Siddiqin terlebih dahulu, kemudian suhada wassalihin. Sebagaimana kedustaan itu merupakan perkara yang sangat mengerikan, ya, dusta itu adalah perkara yang sangat mengerikan yang akan membawa kepada kebinasaan. Nas'alullah salama wal afiyah. Rasul menyatakan wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari dusta, karena kedustaan akan bawa kepada sekian banyak pintu-pintu dosa, kerusakan, yang itu semua akan membawa kepada neraka. Dan senantiasa seseorang dia berdusta dan dia senantiasa dalam setiap kesempatan, ya, mudah sekali untuk dia berdusta hingga kemudian tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang seseorang yang diazab, belum di akhirat ya, diazab di alam kubur dengan azab yang sangat mengerikan. Dalam mimpi beliau, beliau melihat dibawa oleh dua orang begitu. Di antara yang beliau lihat adalah dua orang, yang satu berbaring telungkup begitu, yang satu berdiri. Yang berdiri ini membawa semacam gancu, terbuat dari besi ya, gancu tajam. Maka gancu tadi itu dimasukkan ke mulut orang tadi yang telungkup tadi. Telungkup terikat dia, dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya sini, dirobek sampai tengkuk bagian kanan. Ya sempal tentunya ya kan, mengerikan. Kemudian masukkan ke bagian kirinya, ditarik sampai ke tengkuknya. Setelah itu gancu tadi masukkan ke hidungnya, tarik sampai ke tengkuk juga. Hidung kanan, kemudian setelah itu hidung kiri. Kemudian setelah itu dicongkel matanya, ditarik sampai ke belakang. Mata kanan, kemudian mata kiri. Setiap kali berpindah, ya, setiap kali berpindah, yang sebelah kanan misalnya sudah sampai ke tengkuk begitu, dia merasakan tentunya sakit yang tidak bisa dibayangkan. Berpindah ke kiri, maka bagian kanan itu kembali, kemudian bagian kiri, dan terus menerus tiada henti seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa dosa manusia ini sampai sedemikian rupa mengerikannya azab, siksa yang dialaminya? Waktu itu dua orang tadi belum kemudian menjelaskan. Ini dalam mimpi, dan mimpinya para anbiya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan perjalanan. Hadisnya panjang itu ya. Di akhir daripada hadis diberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi tarah yusarsar sidqah ila qafah wa anfah ila qafah wa ainah ila qafah wa huwa alladzi yakdzibu kadzbatan yaghdu fa yakdzibu." Yani seseorang yang di pagi hari dia melakukan satu kedustaan, satu kadzbah, tablughul afaq, tetapi kemudian berita dusta yang dia buat. Kalau sekarang ini berita dusta apa namanya? Hoak. Biar orang yang suka berbuat hoak biar dengar ini. Ancamannya mengerikan. Kemudian tablughul afaq, tersiar kemana-mana. Tidak hanya kemana-mana, kalau sekarang ini dengan internet sekali jepret, ya, upload, sudah sampai ke ujung dunia sana, ujung dunia sana, ujung dunia sana. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidakkah merasa khawatir, tidakkah merasa takut dengan perkara ini, ancaman ini? Ikhwati fillah azakumullah, kalau kita hendak mengetik sesuatu, ya, hendak menulis sesuatu di media-media sosial, entah itu WhatsApp dan yang semisalnya, hati-hati, ya, hati-hati. Sebelum, kalau itu kaitannya dengan a'rab, ya, kehormatan saudara kita, hati-hati, betul-betul hati-hati. Kalau tidak ada masalahnya, jangan. Walaupun katakanlah benar, ya. Nanti kalau kita membahas masalah ghibah, nanti akan sampai itu. Jangan. Apa masalahnya untuk antum? Ini nanti akan menjadi petaka besar bagi kita. Apalagi ternyata keliru, kedustaannya kemudian tersiar kemana-mana. Wallahul musta'an. Sesama ikhwah saja itu perkaranya berat, apalagi kemudian yang dituduh misalnya adalah dari kalangan duat ahlu sunnah. Duat ahlu sunnah, apalagi masaya ahlu sunnah. Wallahul musta'an. Terkadang seseorang dia mampu melakukan berbagai macam hal, perkara-perkara besar dalam amalan-amalan luar biasa, sholatnya, qiyamul lailnya, puasanya, puasa-puasa sunnahnya, amalan-amalan besar, qiraatul Qur'annya hebat, luar biasa, tetapi dia tidak sanggup untuk sekedar menjaga lisan. Atau ya sekalian saja kalau begitu, ini yang berikutnya lagi adalah menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Ini kiat berikutnya. Anda tidak tahu sudah yang keberapa, sudah pokoknya antum catat saja itu semua. Dan apa yang disebutkan kiat-kiat ini tentunya tidak membatasi, ya, dan tentunya juga bukan semua daripada kiat-kiat istiqomah kita bahas. Tapi alama ya sallallahu, menjaga lisan, lisan-lisan kita. Al-Busti rahimahullahu taala menyatakan, innallaha qad rafa'a jarihatal lisan ala sa'iril jawarih. Falaisa minha syai' a'dhamu minhu ajran idza ata. Walaisa minha syai' a'zamu minhu dzamban idza jana. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada lisan di atas seluruh anggota-anggota badan yang lain. Maka tidak ada dari anggota-anggota badan itu sesuatu yang bisa menghasilkan pahala melebihi daripada apa yang bisa dilakukan oleh lisan, apabila lisan itu baik, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. sebaliknya. Tidak ada sesuatu yang akan bisa menjerumuskan dan membinasakan dibandingkan anggota-anggota badan yang lain sebagaimana apa yang dilakukan oleh lisan di saat berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tersebut berbuat durhaka. Ini jarihatul lisan. Sehingga betul-betul harus dijaga. Laisa syai yahtad ila tulis sijin minal lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih butuh dipenjara dalam waktu yang lama melebihi daripada lisan. Ini di saat seseorang tidak berbicara, berhati-hati dia. Harus berhati-hati. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini akan membawa kepada istiqomah. Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti' Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Akan membawa kepada al-fawz, kesuksesan yang hakiki, yang abadi. Menjaga daripada al-lisan. Ikhwati billah azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimah min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'ullahu lahu biha darajat. Seorang hamba benar-benar dia berbicara dengan satu kata, satu kalimat. Satu kalimat. Dia sendiri tidak menganggapnya sebagai perkara besar, kalimat itu dia ucapkan. Tetapi kalimat tersebut min ridwanillah, kalimat yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah angkat dia sekian derajat. Tidak hanya satu derajat, sekian derajat. Sekian derajat. Hanya dengan satu kalimat. Wa innal abda la yatakallam bi kalimah min sukhtillah ma yulqi laha balan yazillu biha qadamu finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Dan seorang hamba benar-benar dia berbicara satu kata, tetapi ucapan ini membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata ya, membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu menggelincirkan kakinya, menghempaskan dia ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala dengan jarak ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh daripada jarak terbitnya matahari dengan tenggelamnya. Masyriq itu terbitnya matahari. Maghrib ini tenggelamnya. Pernah ngitung berapa jaraknya? Na'udzubillah. Dilemparkan ke dalam neraka hanya karena satu kata, dengan jarak yang begitu sangat jauhnya. Dan bukan sesuatu yang mustahil untuk kemudian terjadi hal itu, karena jarak antara masyriq wal maghrib ini ditempuh oleh matahari hanya dalam waktu satu hari, ya kan? Sedangkan neraka itu batu besar dijatuhkan ke dasarnya 70 tahun baru sampai ke bawahnya. 70 tahun. Jadi tidak bisa dibayangkan lebar dan luasnya. Mengerikan ya ikhwah. Hanya satu kata. Kalimat-kalimat kekufuran. Bisa saja kalimat-kalimat istihza. Istihza terhadap dinullah, istihza terhadap Allah, istihza terhadap Rasul, istihza terhadap sahabat, istihza terhadap Quran. Kalimat-kalimat enteng sepele, bahkan orangnya sambil hahaha, ketawa-ketawa dia, menyampaikannya, hehehe, ini kan cuma hanya sekedar bercanda saja, ini kan gak serius. Al-Quran dijadikan bahan olok-olokan, sunnah Rasul dijadikan bahan candaan. Allahul musta'an. Terlebih pelecehan. Kisah disebutkan pula dalam hadis yang sahih, ya, tentang dua orang Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, yang sudah belajar kitab Fathul Majid ataupun kitab Tauhid sarah-sarahnya pasti sudah pernah ini mendapatkannya, ya kan? Dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Keduanya ini bersaudara, berteman sangat akrab. Setiap kali ketemu dengan saudaranya yang ahli maksiat, berada dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, maka dinasihati, ya akhi, berhenti kamu dari maksiat ini, jangan berterus-terusan. Maka dengan nasihat-nasihat tersebut, ya, temannya ini tadi, dia tetap saja masih melakukannya. Hingga suatu ketika dia melakukan kemaksiatan yang terlihat begitu sangat besar di mata saudaranya tadi. Kemaksiatan yang besar. Maka saudaranya tadi mengatakan, ya akhi, berhenti kamu, jangan lagi kamu melakukan ini. Nah, niatnya bagus, ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi mendengar itu tadi, saudaranya menyatakan, khali baini wa baina rabbi, biarkan aku, ini adalah urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau diutus menjadi pengawasku? Ini kan kalimat yang nyelekit, ya, menyakitkan. Orang dinasihati baik-baik malah jawabannya begitu. Ya sedang bermaksiat dia. Hanya dengan itu, ya ikhwah, keluar satu kata, satu kalimat yang dengan itu menghancurkan seluruh dunia dan akhiratnya. Orang yang menasihati tadi, ahli ibadah tadi, dia menyatakan, wallah, Allah tidak akan memaafkan kamu, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan bersihkan kamu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Bayangkan, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini perkara besar. Saya kemudian setelah meninggal dunianya, dipertemukan dua orang ini, kemudian Allah menyatakan, siapa yang berani lancang terhadapku mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, aku tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah murka besar karena adanya orang yang berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak, sedangkan dosa-dosa seluruhnya itu di bawah daripada kehendak Allah bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim. Kalau dia mati di atas keislaman, maka dia tahta masyiatillah. Itu yang harus diyakini. Dosa apapun, kalau dia masih muslim. Artinya dosa apapun di sini selain dosa yang mengeluarkan dia dari keislamannya tentunya. Selama dia masih muslim, meninggal dunia, maka dia tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu, insya'a afanhu. Kalau Allah mau, Allah akan mengadabnya, dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala mengadab sesuai dengan dosanya. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan memaafkannya, dan itu adalah fadilah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya bainal adl wal fadl. Antara itu. Kalau yang diadab, maka itu adalah keadilan Allah, kalau yang diampuni dosa-dosanya itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beruntung itu tiga. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya. Suma urasnal kitab alladzina astofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan Al-Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini orang-orang yang terpilih. Maka orang-orang yang terpilih itu ada tiga. Zalim li nafsi, ya, ini banyak dosa. muktasid ya sedang-sedangan saja. Kemudian sabiqun bil khairat. Maka tiga keadaan ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala walaupun dia zalimun li nafsi, dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Di akhirat tahta masyiatillah. Kalau dia adalah seorang ahlu sunnah, maka sangat besar harapannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yadkhiluhullahu al-jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amalan-amalan yang telah dikerjakannya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah azakumullah. Sekali lagi, kembali kepada apa yang tadi telah disebutkan, satu ucapan. Ya, satu ucapan yang dianggap remeh menggelincirkan seseorang ke dalam neraka. Naudzubillah. Bahkan kekufuran dalam artian yakni yang disebabkan oleh lisan ini jauh lebih mudah untuk terjadi daripada tindakan-tindakan perbuatan. Kalau orang sujud kepada berhala ya tentunya setiap orang tahu ya itu adalah kekufuran, tetapi lisan ya, terkadang seorang tidak sadar bahwa ini adalah kekufuran. Dan al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya dosa ini bisa saja lebih tinggi daripada kesyirikan, bisa saja. Ya. Dalam artian dengan sebab al-qaul 'ala Allah ini, ya, masuk di dalamnya tentunya kesyirikan juga dengan ucapan, ya. Dan ada nilai lebih daripada itu mengajak kepada yang lainnya, kepada hal tersebut. Sehingga dari sisi ini dalam keadaan tertentu bisa lebih tinggi daripada kesyirikan bahayanya. Allah menyatakan innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqqin wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringkat daripada dosa-dosa besar. Peringkat dosa besar yang paling ringan, dalam artian bukan ringan ya, tetapi dibanding dosa besar yang lain, begitu maksudnya. Ya, karena ini adalah menyebutkan tentang dosa-dosa besar semuanya. Yang pertama adalah al-fawahish. Al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-fawahish zina dan sebagainya. Homoseksual. LGBT. Wah, itu mengerikan itu, naudzubillah. Fahisyah. Baik ucapan, perbuatan ataupun fahisyah-fahisyah dalam hati yang batin, ma dhahara minhu wa ma batin. Baik dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Al-fahisyah ini adalah bagian daripada dosa besar. Dosa-dosa yang membinasakan. Wal isma, al isma di sini disebutkan oleh sebagian mufasirin yakni syurbul khamr. Kenapa? Karena dengan minum khamr ini seseorang akan terjatuh ke dalam sekian banyak mahzur dosa-dosa yang lainnya, sehingga al khamr ini disebut sebagai ummul maasi, induk daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian al baghyu bi ghairil haq, al baghyu bi ghairil haq. Ini kezaliman terhadap sesama. Yang paling besarnya adalah pembunuhan. Naudzubillah. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamu. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ikhwati fillah jazakumullah, pembicaraan masalah ini tentu masih panjang dan juga berikutnya lagi, berarti dalam kita berbicara harus dengan ilmu. Maka kiat berikutnya kalau mau bicara lagi ya tentang masalah wajibnya untuk thalabul ilm. Ya. Jadi kalau kita bicara nanti sampai jam 7 belum selesai ini. Ya. Tetapi al-muhim, intinya ikhwah, antum di sini sudah berada dalam markizat min marakizil ilm, ya. Antum harus gigih dalam belajar. Ya.